السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملء السماوات والأراضين، الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود حق إلا هو سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر لنا اللقاء بكم مرة أخرى. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan kalian sekali lagi. Wa hayya lana asbab iqamati hadhihi ad-daurah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan daurah ini. بعد الانقطاع الذي كان بسبب جائحة كورونا. Setelah terputus dalam waktu yang lama disebabkan karena menyebarnya virus corona. فنحمده تعالى على سائر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. Maka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatannya yang tidak terhitung banyaknya. نعمه الاسلام والتوحيد. Nikmat Islam dan tauhid. Kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Wa ni'mat al-hidayati wa at-tawfiq lis-sunnati wa ijtinab al-bid'ah wal ahwa. Demikian pula kenikmatan hidayah dan taufik untuk berpegang teguh kepada sunnah dan dijauhkan dari bid'ah dan hawa nafsu. Fa inna hadhihi ni'matun 'azimah. Karena sesungguhnya ini adalah merupakan nikmat yang besar. وهي من أسباب العافية من النار والنجاة من الشقاء. Dan ini adalah merupakan di antara sebab yang menyelamatkan seseorang dari neraka dan yang menjadi sebab seseorang selamat dari kesengsaraan. فنذكر هذه النعمة تحدثا بنعمة الله علينا. Maka kita menyebutkan nikmat ini sebagai bentuk menyebutkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wa naqulu wa nadhkuru hadhihi an-ni'mah talaban an yazidana rabbuna kama wa'adana. Dan kita senantiasa mengucapkan dan mengingat dan menyebutkan kenikmatan tersebut di mana kita berharap agar kemudian Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kenikmatan itu kepada kita. Kama qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ketika Allah Azza wa Jal menginfokan dan memberitahukan kepada kalian, apabila kalian bersyukur niscaya aku akan menambah kenikmatanku kepada kalian. ونذكر هذه النعمة ونتذاكرها مع إخواننا لأداء الواجب لله حق الله علينا في هذه النعمة. Dan kita menyebutkan kenikmatan ini dan senantiasa saling mengingatkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini agar kemudian kita senantiasa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Wa nashkurullah ala ni'matihi ats-tsalitsah ni'matul i'tilaf wal ijtima'. Dan kemudian yang ketiga kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adanya nikmat persaudaraan dan nikmat persatuan. Wa qad amarana Allah taala wa amruhu lil wujub bitadhakkuri wa tadhakur hadhihi an-ni'mah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, dan asal hukum perintah Allah azza wajalla adalah wajib. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kenikmatan persaudaraan ini. Faqala subhanahu munadiyan ibadahu almu'minin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan kepada kaum mukminin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati melainkan kalian sebagai seorang muslim. Wal amru bi taqwallah amrun bi fi'li kulli ma amarahu wujuban wa istihbaba wa tarki kulli ma naha anhu tahriman aw karaha. Maka perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk perintah untuk menjalankan setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat wajib, demikian pula yang bersifat mustahab, dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hukumnya haram atau yang hukumnya makruh. لهذا كانت كلمة التقوى جامعة لكل خير. Oleh karena itu kalimat taqwa merupakan kalimat yang mengumpulkan segala kebaikan. ولهذا أوصى الله بها الأولين والآخرين فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan untuk bertakwa kepadanya kepada umat-umat yang ada di awal dalam kehidupan ini, demikian pula umat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي حديث العرباض بن سارية المعروف لديكم رواه أصحاب السنن والحاكم وأحمد وغيرهم عن النبي قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa ketika itu Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada kami, nasihat yang menyebabkan air mata kami berlinang dan yang menyebabkan bergetarnya hati-hati kami. Lalu kemudian kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat seorang yang hendak mengucapkan perpisahan kepada para sahabatnya. Maka sampaikanlah wasiat kepada kami. Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan wasiatnya. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat kepada penguasa kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. والسمع والطاعه لولاه امورنا من تقوى الله وانما افردها بالذكر بعد التقوى اهتماما بشانها وتعظيما لامر السمع والطاعه. Dan perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa itu merupakan bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa secara khusus untuk menyebutkan tentang pentingnya dan urgennya permasalahan ini agar kemudian menjadi perhatian kaum muslimin dengan perhatian yang serius. Kama sayati bayanu syai'in min dzalika insyaallah. Sebagaimana yang nanti akan datang penjelasannya tentang hal tersebut insyaallah. Wa taqwallahi azza wa jal شاملة لما في القلوب وما يجري على الألسن وما تعمله الجوارح. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup apa yang terdapat di dalam hati-hati kita, demikian pula apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kita, demikian pula apa yang diamalkan oleh anggota tubuh kita. وقد قيد الله الأمر بها بالاستطاعة في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengikat perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemampuan para hamba tersebut dalam melakukannya, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya hendaknya kalian bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kalian. ثم بعد الأمر بالتقوى أمرنا بالاجتماع والاعتصام والتمسك بدينه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepadanya, maka Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk senantiasa menjaga persatuan dengan cara berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Allah Azza wa Jal secara menyeluruh sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang artinya dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Wa hablullahi huwa al-Qur'an wa huwa al-Islam wa huwa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma kana alaihi Abu Bakr wa Umar kulluha ma'ani sahihatun. Dan yang dimaksud dengan tali Allah Subhanahu wa taala dia bermakna Al-Qur'an dan juga bermakna Islam dan juga bermakna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bermakna apa yang menjadi sikap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini seluruhnya adalah merupakan penafsiran-penafsiran dan makna yang sahih. Wa hablullahi ala hadhihi al-ma'ani huwa as-siratul mustaqim alladhi nas'alullah fi kulli rak'atin al-hidayata ilayhi ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Dan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna dan penafsiran yang telah disebutkan ini, itulah yang dimaksud as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diberi hidayah menuju kepada jalan tersebut. Di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya berikanlah kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim fihi mas'alatan sa'aqulu al-ula wa sa'as'al 'an ath-thaniyah. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, di dalam ayat ini ada dua permasalahan. Saya akan menyebutkan permasalahan yang pertama dan saya akan bertanya kepada antum tentang permasalahan yang kedua. Al-mas'alah al-ula adhafa Allahu huna as-sirata ila al-mun'ami 'alayhim li'annahum salikuhu al-munaffidhuna lima amarahum Allahu bihi biittiba'ihi wa suluki. Dan permasalahan yang pertama yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah Azza wa Jal menyandarkan as-sirat jalan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari firman-Nya an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, disandarkan kenikmatan itu kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus tersebut sehingga mereka merasakan nikmat tersebut. Wa adhafa as-sirata ila nafsihi ta'ala fa qala siratillahil azizil hamid. Okay. Surah al-Ibrahim. Siratillahi. Naam. صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض جزاك الله خير. أضاف الصراط إلى نفسه في أكثر من آية لأنه هو الذي شرعه للناس وأمرهم به وبينه لهم. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyandarkan jalan tersebut kepada dirinya yang disebutkan pada lebih dari satu ayat, seperti dalam firman-Nya siratillah alladzi lahu mulku samawati wal ard, jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla pemilik langit dan bumi, disandarkannya jalan tersebut kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan syariat, dan Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kepada para hambanya untuk senantiasa berjalan di atas syariat tersebut, dan Allah yang menjelaskan kepada para hamba tersebut. Wa bayanuhu ta'ala as-sirata li khalqihi bil Qur'ani wa bi sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan as-sirat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan jalan tersebut kepada para hambanya melalui Al-Qur'anul Karim dan juga melalui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya bersamanya. Fa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya al-mubayyinatu lil-Qur'an. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjabarkan Al-Qur'anul Karim. Fala yakunu shay'un min siratillahil musil ila mardatihi illa idza dalla alayhi ad-dalil min al-kitab was-sunnah wa ma kana alayhi as-sahaba wa illa fa huwa bid'ah. Maka tidak ada jalan yang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan sampai kepadanya kecuali melalui Al-Qur'anul Karim dan melalui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah menjadi prinsip dan pemahaman para sahabat. Jika tidak demikian, maka itu menjadi bid'ah. Wa qad rawa al-Imam Ahmad wa ghayruhu 'an Ibn Mas'ud qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis yang lurus di hadapan kami. Wa khatta 'an yaminihi khututan wa 'an yasarihi khututa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris beberapa garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis yang lurus tersebut. ثم قال هذا صراط الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan tentang garis yang lurus tersebut, ini adalah jalan Allah. Lalu kemudian Nabi berkata, tentang jalan-jalan yang ada di sebelah kanan atau garis-garis yang ada di sebelah kanan dan di kiri tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah jalan-jalan syaitan yang tidaklah satu dari jalan tersebut melainkan di sana ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati, wa huna aidan adafahu ila nafsihi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Qala Mujahid, as-subul al-bid'u wash-shubuhat. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Dan ini juga termasuk ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan jalan tersebut kepada dirinya. Lalu Allah mengatakan, maka hendaknya kalian mengikutinya dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan syaitan tersebut, karena sesungguhnya itu akan menyebabkan kalian berpecah dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah diterangkan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menafsirkan pengertian as-subul, apa yang dimaksud jalan-jalan tersebut, kata beliau, jalan-jalan itu adalah perkara bid'ah dan perkara syubhat. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, fattaqwa luzumu hadzal shirath shiratil mun'ami 'alaihim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilakukan dengan cara komitmen dan kokoh di atas jalan ini, yang ini adalah merupakan jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah tawwat. نرجع الى المساله الثانيه وهي السؤال عن قوله الذين انعمت عليهم فمن هم هؤلاء المنعم عليهم مع الدليل. Lalu kita kembali kepada pertanyaan yang ini adalah merupakan permasalahan yang kedua yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim. Pertanyaannya, siapakah mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Anta la yajibu al-asatidah, al-asatidah ma yajibuna. Ah, the syarat, khalas. Alladhi sayu'tikum al-jawa'iz yaqul la yajibu al-asatidah. Ana mujarrad sa'il faqat. Tafadhal. Man? Tafadhal. Qadar Allah. Ah. طيب والدليل آية سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا جائزة السؤال عندك. خلاص يلا. طيب نرجع إلى الوراء. نرجع قليلا إلى الوراء. لم نرجع إلى المسألة التي قبلها وهي قوله حبل الله. ذكرنا أربع معاني. Kita kembali kepada permasalahan sebelumnya di mana kita tadi menyebutkan bahwa tali Allah itu memiliki empat makna. Al-Quran. Tunggu, tunggu الآن ولا بعد الدرس كم تحب. Al-Quran, Al-Islam, Sunnah Rasulullah SAW, Tariqah Abu Bakr dan Umar. Bahwa yang dimaksud hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, Islam, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan metodenya Abu Bakar dan Umar. Wa qulna ha wa qultu lakum hadha laysa bi ikhtilaf, al-ma'na kulluhu haqq. Dan aku telah menyampaikan kepada kalian bahwa penafsiran-penafsiran ini itu bukanlah merupakan bentuk perselisihan yang saling kontradiksi satu dengan yang lain, Namun setiap dari makna itu menunjukkan kebenaran. Wa in ikhtalafatil alfaz. Meskipun berbeda-beda lafaznya. Qala al-Imam Sa'id ibn Mansur fi tafsirihi min sunanih. Berkata al-Imam Sa'id bin Mansur dalam tafsir dalam sunannya, sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul. Aku mendengarkan Sufyan bin Uyainah mengatakan, laisa fi tafsiril Qur'an ikhtilafun. Tidak ada perselisihan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ay at-tafsir al-marwi 'an as-salaf min as-sahaba wat-tabi'in bi asanid sahiha 'anhum laisa fihi ikhtilaf tadad wa tasadum. Yang dimaksud penafsiran di sini adalah penafsiran yang sahih yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in dengan sanad-sanad yang sahih, yang dimaksud tidak ada perselisihan yang saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Laisa fi tafsiril Qur'an ikhtilafun innama huwa kalamun jami'un yuradu bihi hadha wa yuradu bihi hadha. Namun penafsiran yang datang dari mereka itu adalah sebuah ucapan yang mencakup terkadang yang dimaksudkan ini dan juga yang dimaksudkan yang itu. Khalast? Khalast. Ana lisa bashra. وقد تطول وقد تختصر جزاك الله خير. طيب ورواه عنه أيضا الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya As-Sunnah. ونحو هذا أيضا عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوي وغيره. Dan yang semisal ini pula diriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim ibn Rahuya dan yang lainnya. Narji'u ila al-ayah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan kita kembali kepada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Qala ta'ala wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan jangan kalian berpecah belah dan ingatlah oleh kalian tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fanahana 'anil tafarruq ba'da amrihi lana bil ijtima' 'ala al haqq. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berpecah belah setelah Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk bersatu di atas kebenaran. Wa amarna wa amruhu lil wujub an natadhakkara ni'matahu 'alaina بتأليفه بيننا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, dan perintah Allah itu menunjukkan kewajiban ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kenikmatan yang Allah berikan ketika Allah Azza wa Jal menyatukan hati-hati para hamba tersebut dalam firman-Nya yang artinya, dan hendaknya kalian mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian tatkala dahulu kalian adalah orang yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, lalu kemudian Allah Azza wa Jal menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bersaudara. والنعمة الرابعة نعمة الصحة. Dan kenikmatan yang keempat adalah nikmat kesehatan. في البخاري عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Disebutkan dalam صحيح البخاري dari حديث Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang dua kenikmatan tersebut banyak dari kalangan manusia merugi pada keduanya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Waqad qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yang artinya, apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu datangnya dari sisi Allah. Wa qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah azza wa jal juga berfirman yang artinya, dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa fi adhkari as-sabahi wal masaa' hadithun hassanahu ba'd ahli al-'ilm qawluhu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak wa hakadha idza amsa ma amsa bi min ni'ma. Nah. Dan di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebahagian para ulama, yang ini termasuk di antara zikir yang diucapkan di pagi hari dan di petang hari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah ada satu kenikmatan yang diberikan kepadaku atau diberikan kepada salah seorang dari makhluknya, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula diucapkan di sore hari. Fayajib alaina ayyuhal ikhwa daiman an natadhakara bainana ni'am Allah. Maka merupakan kewajiban kita para ikhwah sekalian, agar senantiasa kita saling mengingatkan tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Ar-rizq al-halal ni'mah. Rezeki yang halal adalah merupakan kenikmatan. Al-amn wal-istiqrar ni'mah. Demikian pula keamanan dan ketenteraman merupakan kenikmatan. Az-zawjah as-salihah ni'mah. Istri yang salihah merupakan kenikmatan. Az-zurriyah ni'mah min Allah subhanahu wa ta'ala. Keturunan juga merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ma nazarta yaminan wa shimalan fika wa fi ghairik kulluna nataqallabu fi ni'amin 'azimah. Dan dimanapun engkau memperhatikan, di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, pada dirimu dan pada selainmu, maka kita selalu berada di antara satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain, yang semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Demikian pula dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat dan memperhatikan? Unzur fi sam'ik, fi basarik, fi qalbik, fi badanik. Unzur ila ni'amillahi allati 'alaik. Cobalah engkalian memperhatikan pada pendengaranmu, pada penglihatanmu, di dalam hatimu, pada fisikmu. Sesungguhnya itu semua berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. انظر إلى ما أعطيته ولا تنظر إلى ما حرمته لماذا ما عندي كذا لماذا أصابني كذا. Hendaknya engkau melihat kepada kenikmatan yang diberikan kepadamu, dan jangan sekali-kali engkau memperhatikan sesuatu yang tidak diberikan kepadamu dengan mengatakan, kenapa aku tidak mendapatkan kenikmatan ini, kenapa aku tidak diberikan itu. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا من فضله الله علينا بالدنيا في المال والصحة وغيرها أن ننظر إلى من هو دوننا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا تنظر إلى من فوقكم وفي رواية إلى من فضل عليكم ولكن انظروا إلى من دونكم أو إلى من هو أسفل منكم فإن ذلك أحرى أي أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ما شاء الله. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita pada saat kita melihat ada seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi fisik penciptaannya atau dari sisi rezeki dan harta yang diberikan kepadanya, bahwa kita dianjurkan untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hendaknya kalian melihat kepada orang yang di bawah kalian dan jangan kalian melihat kepada orang yang diberikan kelebihan kepada mereka dari kalian, di mana kalian tidak diberikan dan diberikan kepada mereka. Mengapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian lebih layak yang menyebabkan kalian tidak merendahkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fanzur daiman ila ma u'titahu anta la ma hurimtahu wanzur ila ma hurimahu ghairuka la ila ma a'tahu rabbuk. Maka hendaknya engkau selalu melihat kepada apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan engkau melihat kepada sesuatu yang tidak diberikan kepadamu. Demikian pula engkau melihat kepada yang lain, engkau melihat kepadanya terhadap sesuatu yang dia tidak diberikan kepadanya. Jangan melihat kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa hadhihi al-muqaddimah rizqun razaqana Allah taala wa lam takun fi bali an atakallama fiha. Dan ini sebagai pembukaan adalah merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan pada asalnya tidak ada atau tidak terbetik di dalam benakku untuk menyampaikan hal-hal ini. Wa inna makhtara ikhwanukum al-musyrifuna waffaqahumullah wa jazahum khaira. Namun saudara-saudara kalian yang mengadakan daurah ini, yang menyelenggarakan daurah ini, mereka telah memberi satu judul pembahasan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada mereka. Mawdu'ain al-awwal as-sam'u wat-ta'a liulatil amri wa atharuhu 'ala al-ummah, wath-thani al-amru bil ma'ruf wan-nahyi 'ala al-munkar 'ala wifq asy-syari'ah. Di mana saudara-saudara kalian yang menyelenggarakan daurah ini, mereka telah memilih dua judul pembahasan. Judul yang pertama tentang mendengar dan taat kepada penguasa dan pengaruhnya kepada umat ini. Kemudian pembahasan yang kedua tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang sejalan dengan syariat. Fa'aqulu fil amri al-awwal. Maka saya mengatakan pada pembahasan yang pertama. Ayuhal ikhwatu jami'an waffaqakumullah. Para ikhwas kalian seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kalian. Allahu huwa alladhi khalaqal khalqa. Allah azza wa jalla dialah yang menciptakan seluruh makhluknya. Wa huwal alim subhanahu bima yuslihu yuslihu dunyahum wa akhiratahum. Dan Allah azza wa jalla yang maha mengetahui dengan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk dunia para hambanya, demikian pula akhiratnya. Walam yatruk khalqahu sudan wa hamalan la yu'maruna wa la yunhaun. Dan Allah azza wa jal suda wa laysa suda, yani khalas. Walam yatruk khalqahu sudan wa hamalan la yu'maruna wa la yunhaun. Dan Allah azza wa jal menciptakan manusia dan tidak membiarkan mereka begitu saja tanpa mereka diperintah dan tanpa mereka dilarang. Yang dimaksud sudah di sini tidak diperintah dan tidak dilarang, bukan sudah dalam bahasa kita. Fa arsala ilaihim rasulan aujaba alaihim ta'atahu wattiba'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada para hambanya seorang rasul dan memerintahkan kepada para hamba tersebut untuk mendengarkan dan menaati apa yang disampaikan oleh Rasul. Kama qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan tujuan agar dia ditaati dengan izin Allah. Wa fil Bukhari 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Dan di dalam sahih Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku mereka masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang pasti masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Fasyara' Allahu li khalqihi syar'an muhkaman. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat bagi hambanya, syariat yang muhkam. Muhassilan limasalihihim dafi'an lilmadar anhum fid dunya wal akhirah. Yaitu syariat yang akan mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi para hamba dan mencegah mereka dari segala perkara yang memudaratkan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Syara'allahu lahum hadhihi syari'ata akhbaraha wa ahkamaha, akhbaraha as-sadiqah wa ahkamaha al-'adilah bi muqtada 'ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Allah Azza wa Jal mensyariatkan kepada umat ini, baik yang berkaitan dengan berita-beritanya, demikian pula yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Berita-berita Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berita-berita yang benar, yang valid, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hukum-hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seluruh syariat tersebut berdasarkan ilmunya yang maha luas, dan berdasarkan hikmahnya, dan juga berdasarkan rahmatnya. Wa qala kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih sidqan fil akhbar wa adlan fil awamiri wan nawahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang dibangun di atas kejujuran dan dibangun di atas keadilan, tidak ada yang mengganti dan merubah dari hukum-hukum dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang dimaksud kejujuran yaitu dalam hal berita-berita, dan yang dimaksud dengan keadilan dalam hal perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-hidayata bittiba'ihi wa ta'atihi kama qala wa in tuti'uhu tahtadu. Dan Rasulullah Azza wa Jalla mengutus rasulnya dan menjadikan hidayah itu dengan cara mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang artinya, apabila kalian menaatinya, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Kama qala fil Qur'anil Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini membimbing, mengarahkan kepada jalan yang paling lurus. Lillati hiya aqwam ay lillati hiya ahsanu wa ahda fi kulli umurin nas. Yang dimaksud allati hiya aqwam yaitu Allah Azza wa Jalla membimbing kepada sesuatu yang paling baik dan yang paling hikmah bagi dalam seluruh perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia. Wa min dhalika hidayatul Qur'an was sunnah lil khalq fi ma yata'allaq bit ta'amul ma'a hukamihim. Dan termasuk pula dalam hal ini adalah bimbingan Allah Azza wa Jalla dan rasulnya dalam hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana cara kita menyikapi para penguasa-penguasa yang diberi kekuasaan di dalam memerintahkan rakyatnya. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأنصحهم للخلق وأفصحهم بيانا وأصدقهم قولا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling berilmu dan manusia yang paling menasihati dan manusia yang paling fasih di dalam menyampaikan penjelasannya dan manusia yang paling jujur ucapannya. وقد وصفه ربه تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه ما يعنتكم، ما يسبب لكم العنت والمشقة. بس كمل. Dan Allah Azza wa Jal telah berfirman menyifatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, di mana Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari diri-diri kalian, yaitu dari bangsa Arab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat ketika kalian merasakan kesulitan dan keberatan dalam satu perkara. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada kalian, dan beliau adalah seorang yang pengasih dan penyayang. Ayyuhal muslim, ayyatuhal muslimah. Wahai seorang muslim, lelaki dan wanita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qail: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah." Rasulullah, fi riwayah 'inda kulli wudu'. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Kalaulah seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat," dan di dalam riwayat yang lain, setiap kali berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi shalla 3 layalin qiyam ramadan wa lam yakhruj fi ar-rabi'ah wa qad ijtama'u wa izdahama al-masjid fa kharaja fi qabla al-fajr aw ila salat al-fajr فقال إنه لم يخفى علي مكانكم. Lalu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau mengerjakan salatul lail dan diikuti oleh para sahabat, dan itu selama 3 malam berturut-turut, maka di malam yang keempat manusia dalam keadaan mereka berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengikuti salatnya Nabi, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka kecuali sebelum subuh, atau beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tidaklah tersamarkan olehku apa yang menjadi posisi dan keadaan kalian. Walakinni khashitu an tufrada alaikum fala tutiquha. Akan tetapi sengaja aku tidak keluar untuk salat bersama kalian karena aku khawatir jangan sampai salat malam tersebut menjadi salat yang diwajibkan kepada kalian sehingga kalian tidak mampu menegakkannya. Hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi baka min ajli ummatihi fa arsala Allahu lahu Jibril yas'aluhu wa huwa a'lam ma yubkika ya Muhammad. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau yang pernah satu ketika beliau menangis, lalu kemudian Allah azza wajal mengutus Jibril alaihi salam untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Maha mengetahui tentang hal itu. Lalu kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala ya Rabbi ummati ummati, faqala Allah ya Jibril qul li Muhammadin inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditanya oleh Jibril, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Nabi mengatakan, wahai Rabbku, umatku dan umatku. Lalu Allah Azza wa Jal mengatakan, katakan kepadanya wahai Jibril, sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu, dan kami tidak akan melakukan keburukan kepadamu. ولما حج مع أصحابه سأله بعضهم أفي كل عام يا رسول الله أن يجب الحج؟ فقال لو قلت نعم لوجبت عليكم ولو وجبت ما استطعتم. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian ada seseorang bertanya tentang hukum haji, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan tentang kewajiban hukum haji, maka beliau ditanya, apakah kewajiban itu setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau aku mengatakan iya, maka akan menjadi wajib untuk ditunaikan setiap tahun. Dan apabila diwajibkan setiap tahun, kalian pasti tidak akan mampu melakukannya. وقد لخصت ذلك أم المؤمنين عائشة فقالت كان يترك كثيرا من العمل خشية أن يفرض على الناس فلا يطيقوه. Dan hal tersebut telah dirangkum oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak Allah meninggalkan amalan-amalan karena khawatir jangan sampai hal itu menjadi perkara yang diwajibkan kepada umat ini sehingga mereka tidak mampu menegakkannya. Hadza an-nabiyul karimur rahim bi ummatihi da'a ala man yashqu ala ummati fa qala Allahumma man waliya min amri ummati shay'an فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا أدنى ولاية يعني شيئا فرفق بهم فارفق به. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah seorang nabi yang mulia, yang penuh rahmat, penuh kasih sayang kepada umatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan kepada mereka yang mempersulit umat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, siapa dari kalangan umat ini yang diberi tanggung jawab untuk mengatur masyarakatnya, lalu kemudian dia memberi kesulitan kepada mereka, maka berikanlah kepadanya kesulitan. Dan siapa dari kalangan umat ini yang ketika diberi tanggung jawab untuk mengatur rakyatnya, lalu kemudian dia berlemah lembut kepada mereka, maka lemah lembutlah engkau kepada mereka, kepadanya. Fi sahih wa fi sahih Muslim an Sulaiman ibn Buraidah bin al-Husayb an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala sariyatin aw idza ba'atha amiran ala sariyatin أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. Dan disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim dari hadith Sulaiman ibn Buraid. Sulaiman ibn Buraid ibn al-Husayb an abihi. Dari hadith Sulaiman ibn Buraid ibn al-Husayb dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadi yani an abihi. Aywa. Eh, khalas. An abihi. Dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus pasukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat secara khusus kepada pemimpin pasukan tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang bersama beliau, yang bersama pemimpin pasukan itu, beliau senantiasa mewasiatkan dengan kebaikan. والأدلة على شفقته ورحمته بالأمة كثيرة يطول كثيرة في السنة. نعم. دليل tentang bentuk rasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini itu banyak sekali. وقد أوصى وحذر وأنذر كل من يلي بعده أمر الأمة من أن يسيء في muamalati ummatih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberi wasiat dan telah memberi peringatan bagi setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umat, lalu kemudian dia melakukan keburukan terhadap umatnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Dan demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan kepemimpinan atau yang mengatur sesuatu, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya tanggung jawab tersebut, lalu dia mati dalam keadaan dia tidak amanah, dan dia melakukan tindakan ghish, tindakan penipuan terhadap amanah yang diberikan kepadanya, melainkan Allah Azza wa Jal mengharamkan baginya surga. فتعم كل راع ورد ذكره في حديث ابن عمر المتفق عليه. Maka menjadi bersifat umum hal ini terhadap setiap yang diberi kepemimpinan dalam satu perkara yang telah disebutkan di dalam hadis muttafaq alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal imamu ay al hakim wal amir, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maka seorang pemimpin negeri, dia adalah seorang pemimpin yang memerintahkan sesuatu dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Demikian pula seorang lelaki, dia adalah pemimpin di dalam rumahnya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ula 'an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, seorang istri, dia adalah seorang pemimpin di rumah suaminya dan dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal 'abdu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan seorang hamba sahaya, dia juga adalah seorang pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian ditanya tentang kepemimpinannya. Hadha an-nabiyul karim ar-ra'ufur rahim bihadhihi al-ummah. Nabi yang mulia ini yang senantiasa pengasih dan penyayang terhadap umat ini. Raghaba al-wulata min ba'dihi bil-'adli wa amarahum bih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para penguasa-penguasa setelah beliau agar senantiasa mereka menegakkan keadilan. Kama qala fi sahihain hadits Abi Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa dhakara minhum imamun 'adil. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, dan Nabi menyebutkan di antara tujuh golongan itu adalah seorang pemimpin yang adil. Wal ahadits al warida fi fadl al a'immah al adilin kathira. Dan hadis-hadis yang disebutkan yang menyebutkan tentang keutamaan para pemimpin-pemimpin yang adil itu banyak. Wa kadzalika al ahadits al warida fi at tahdhir min dhulmi ar ra'iyati aw ghashihim. Demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang diharamkannya melakukan tindakan kezaliman kepada para rakyat atau melakukan penipuan terhadap mereka. Wa huwa alladhi qala Allah fihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dialah nabi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, yang artinya, dan kami tidaklah mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Idzan fa hadhihi syari'ah fiha al-hikmah wa fiha al-'adl wa fiha ar-rahmah. Jadi syariat ini di dalamnya terkandung hikmah dan di dalamnya terkandung keadilan dan kasih sayang. Wal yawm wa qabla al yawm al bashariyyah tabhathu an sabilin salimin lit ta'amul ma'a hukamiha. Dan pada hari ini Demikian pula sebelumnya para umat mereka berupaya untuk mencari satu jalan yang menerangkan tentang bagaimana cara bergaul antara umat antara manusia atau antara rakyat dengan penguasanya. Kaifa yu'ayyinunahum wa madza yasna'una idza khalafu fa zalamuhum wa dhayya'u huquqahum. Bagaimana cara mereka menentukan seorang pemimpin? Lalu kemudian apa yang harus mereka perbuat apabila pemimpin tersebut tidak menunaikan amanahnya dan melakukan kezaliman kepada mereka? Wa akhiru ma wasalu ilaihi khassatan fi jihati al-gharb an-nuzum ad-demokratiyah. Lalu kemudian kesimpulan dari apa yang telah mereka upayakan tersebut terkhusus negeri-negeri barat, maka mereka pun menghasilkan hukum dan aturan-aturan demokrasi. Al-qa'ima 'ala mizan al-kathra wal-qillah. Yang mana demokrasi tersebut dibangun di atas prinsip lebih mendahulukan suara terbanyak. Wa laha adawatun wa tara'iq. Dan mereka atau undang-undang atau aturan-aturan demokrasi tersebut memiliki metode-metode dan cara-cara. Walakinnal Qur'an qad hadana lillati hiya aqwam. Akan tetapi Al-Qur'an telah membimbing kita kepada jalan yang paling lurus. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairul hadi hadiyyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya. Wa fi sahih Muslimin an Jabirin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli khutbatin yaqul inna khayral kalami kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Na'am. Dan disebutkan di dalam sahih al-Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengucapkan dalam khutbah-khutbah beliau, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Wa jaa'a nahwuhu aw mithluhu 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu 'an mauqufan wa marfu'a. Dan telah datang riwayat yang semisalnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi, dan juga diriwayatkan secara mauquf. Fa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma hadi ashabihi min ba'dih. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bimbingan para sahabatnya setelah beliau. Kama qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, maka niscaya mereka mendapatkan hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Al-mahdiyyin, hadhihi tarjimha bil indonesi bi dhakhama kidha al-mahdiyyin, fahum a'immat huda wa tariqatuhum hiya al-huda. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka diberi hidayah, yang mereka diberi hidayah, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Yang dimaksud al-mahdiyyin, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah karena mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengarahkan kepada kebaikan. Allahumma shalli wa sallim. إلى الساعة كم؟ ما سنطيل إن شاء الله إلى الخامسة فقط، ثم نتركهم يتوضؤون ويصلون ثم نعود المغرب إن شاء الله. الساعة كم؟ أريد القيود طالع في الساعة. أنا أريد استذكر. طيب جزاك الله خير. فقد هدانا الله عز وجل بما أمرنا وشرعه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية المهمة. Maka Allah Azza wa Jal telah memberikan hidayah kepada kita, dan demikian pula Allah Azza wa Jal dan Rasulnya telah mensyariatkan kepada kita agar kemudian kita berjalan di atas perkara yang penting ini, dan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya membimbing kita kepada perkara yang penting tersebut. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا في الدنيا والآخرة. الله عز وجل telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dan apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka hendaknya kalian mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah perkara yang terbaik dan yang paling baik akibatnya, yaitu akibatnya di dunia demikian pula di akhirat. Masya Allah. وقوله تعالى منكم أي من المسلمين. Dan yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala ulil amri minkum, yaitu ulil amri yang berasal dari kalian kaum muslimin. فدلت الآية على أمرين، الأمر الأول وجوب طاعة ولاة المسلمين. Maka ayat ini menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama, ayat ini menerangkan tentang kewajiban menaati pemerintah kaum muslimin. Al-thani annahu idha hasala al-ikhtilafu ma'ahum fi syai' fal marji'u ila al-kitab was sunnah. Kemudian perkara yang kedua, apabila terjadi perselisihan kaum muslimin dalam satu perkara, maka rujukannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fahuma al-hakamu bainan nasi kullihim. Maka Al-Quran dan As-Sunnah adalah pencetus hukum di antara perselisihan yang terjadi di tengah-tengah manusia seluruhnya. Al-Thalith, anna Allah Azza wa Jal ma amarana birruju'i inda tanazu' ila al-kitab wa sunnah illa wa fihima hallu hadihi niza'at wal-ijaba anit tasa'ulat. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk menyelesaikan setiap perkara kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan bahwa pada kedua sumber rujukan tersebut di dalamnya terdapat jawaban atau solusi di dalam menyelesaikan segala problematika yang terjadi di tengah umat-umat ini, dan sebagai jawaban terhadap sekian banyak pertanyaan pertanyaan yang datang dari mereka. Wa hadha tamaman kama fi al-hadith hadith al-irbad qala sallallahu alaihi wasallam wa alayk bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a liman ta'ammara alaykum walau 'abdun habashi fa innahu hadha al-fa'ilah ay al-amr bis-sam'i wat-ta'a limadha fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira. فما هو المخرج من الاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. Maka apa yang disebutkan di dalam ayat ini itu persis seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau memerintahkan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun yang memerintah kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah. Karena sesungguhnya, maka penyebutan fa innahu, fa ini menunjukkan penyebutan sebab, penyebutan illat, bahwa sesungguhnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang akan melihat perselisihan yang banyak terjadi di tengah-tengah umat ini. Lalu apa solusinya? Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Fafil kitabi was-sunnati was-sunnatil khulafa'i al-makhraju min kullil ikhtilafat. Maka kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun adalah merupakan solusi dan jawaban untuk keluar dari setiap perselisihan yang terjadi. Wa innama yabqa an-nasu fi عذاب الاختلاف وشقاء المنازعات بسبب الإعراض عن القرآن والسنة. Namun hanyalah yang menjadi sebab manusia mereka masih saja merasakan siksaan akibat adanya perselisihan, kesengsaraan disebabkan karena berbagai macam konflik itu yang terjadi karena mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والمعيشة الضنك فسرت بتفسيرين كلاهما حق كما تقدم أنه معيشة ضنك في الدنيا من شدائدها ومشاكلها وهناك معنى ثاني سأسأل عنه. نعم. Sebagaimana yang disebutkan pula dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran Karim, maka dia akan merasakan al-ma'ishatad dhank, kehidupan yang sempit. Dan kehidupan yang sempit ini itu ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit, apa yang dirasakan oleh mereka dari kesempitan dada dan dari berbagai perasaan berupa kesengsaraan dan kesulitan yang mereka rasakan dalam kehidupan dunia. Ini penafsiran yang pertama. Adapun penafsiran yang kedua, saya akan bertanya kepada antum. Aywa. Kama qala ta'ala wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berselisih dalam kitabullah maka mereka berada dalam penyimpangan yang jauh. Wa dzikrullahi fil ayah huwa wahyuhu al-Qur'an was-sunnah. Dan yang dimaksud dengan zikrullah di dalam ayat tersebut adalah wahyu Allah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan adh-dhikr dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Wa qad qala ta'ala famanittaba'a hudaya fala yadhil wa la yashqa. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. As-su'al dzakara ahlul ilmi aidan ma'nan thanin liqawlihi ta'ala fa inna lahu ma'ishatan dhanka lil ma'ishati dhank fama hu. Maka pertanyaan di sini bahwa para ulama mereka juga menyebutkan penafsiran tentang al ma'ishatun dhank, kehidupan yang sempit. Jadi ada makna yang kedua selain dari apa yang telah kita sebutkan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit tersebut? Wa qad dzakara a'immatut tafsir al-ma'nayain fala tabhathu fil jawalat. Dan para ulama mereka telah menyebutkan dua penafsiran ini di dalam kitab-kitab tafsir mereka, maka jangan kalian mencarinya di HP-HP kalian, di internet, di Google atau yang lain. Aywa, jazakal. Ha, man yujib? Ada yang bisa menjawab? Awalan, hal hadha min al-asatidha? Ha? Hal hadha min al-asatidha? La, la, la. Ada. Tapi la tinsa jaizat al-awwal. Siapa tadi yang menjawab ini? Hadha. Atau nanti aja, jangan sampai pulang sebelum selesai. Fadal, fadal. Terjem maqal. استطيع تترجم ما قال تفضل بارك الله فيك آه. هذه جائزتك أعطيك قبل أن تذهب وقبل أن ترجع. ترجع ما يعني قارب الصواب. قارب الصواب إن شاء ما أدري إيش درى. أنا أسألك. هو يتكلم بأيش؟ ما سمعت. كلامك لهذا الأخ. قلت له ترجم. نعم. طيب تفضل. ما هو المعنى الثاني؟ المعيشة الضنك في الآخرة. كيف يعني؟ ما هو قاربته؟ هذا معناته بتكون الجائزة مشتركة يعني. تفضل يا عم. لا لا لا هذا لا لا لا حضرت معنا دورات مدرس هذا يعني. لا غير المدرسين. أنا أغلب يا أخ. من تفضل. لا لا هذا مدرس هذا كان ايه. لا ظالم بارك الله. من هذا الأساتذة وطلاب الجامعة يعني؟ هو رزق. إذا ما أجاب أحد فليجيب الأساتذة وطلاب الجامعة. هل سيجيب غيرهم؟ انظر هلا شوف كما عند الجوازات اكشف هذه حتى نعرف انت مدرس ام لا. انظر ya sebelum menjawab lihat buka dulu anunya maskernya kayak di imigrasi gitu. Lihat dulu ini harus diperiksa dulu ini. Anta ustaz kul jawaz anta ustaz ha mudarris da'iyah تفضل في القبر الضيق. نعم أحسنتم جميعا جزاكم الله خير. المعيشة الضنك عذاب القبر. yang dimaksud dengan المعيشة الضنك kehidupan yang sempit yaitu siksaan kubur. فقد ذكر هذا عدد من السلف والأئمة. dan hal ini telah disebutkan oleh beberapa ulama ussalaf dan para imam. كما تجدون في ابن كثير وابن جرير وغيره. sebagaimana yang kalian bisa dapatkan dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Jarir dan yang lainnya. وذكره أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أصحاب الحديث من أدلة عذاب القبر. dan disebutkan oleh Abu Bakar al-Ismaili dalam i'tiqad ashab al-hadith termasuk di antara dalil-dalil yang menetapkan adanya siksaan kubur. فما تعيشه البشرية ومن خالف الكتاب والسنة من المسلمين من أنواع الفتن بسبب مخالفة الهدي الكتاب والسنة هدى القرآن والسنة. dan apa yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan ini dari ومن خالف الكتاب والسنة dan barang siapa yang menyelisih الكتاب والسنة من المسلمين dari kaum muslimin ومن خالف الكتاب يعني فما تعيشه البشرية ومن خالف أيضا ويعيشه من خالف الكتاب والسنة من المسلمين من أنواع الفتن والشقاء فبسبب مخالفة هدى الكتاب والسنة. dan tidaklah manusia mereka hidup dalam kehidupan ini dan mereka yang menyelisih Alkitab wassunnah melainkan dan mereka terjatuh dalam berbagai macam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini semua sebabnya adalah menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. dan Allah Azza wa Jal telah berfirman yang artinya maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi ketetapan dan perintah dari Rasul di mana mereka akan tertimpa fitnah atau mereka akan merasakan azab yang pedih. Wa min al-'adhabi al-furqa wal-ikhtilaf kama qala sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal-furqatu 'adab. Dan termasuk di antara bentuk siksaan yang menimpa umat ini adanya perpecahan dan perselisihan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal-furqatu 'adab. Bahwa berjamaah itu adalah merupakan bentuk rahmat dan perpecahan merupakan azab. Wa qawluhu ta'ala wa ulil amri minkum ay minal muslimin. Dan yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ulil amri di antara kalian yaitu ulil amri dari kaum muslimin. دلنا على شرطين مهمين في صحة الولاية وكيف تكون. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dua persyaratan untuk ditetapkannya pemerintahan tersebut dan bagaimana terwujudnya pemerintahan itu. Asyarat al-awwal al-muknah was-sultah, an yakuna lahu al-muknah was-sultah. Syarat yang pertama adalah seseorang itu memiliki kekuasaan, diberi kedudukan yang dengannya dia mampu untuk mengatur masyarakat. Ya'mur wa yanha wa yuhasib wa yu'aqib. Naam. Di mana dia memiliki kemampuan untuk memerintah, melarang dan memberi hukuman kepada seseorang, pada rakyat. Afwan, al-ja'izah tsaniyah, ana nasiit, afwan, a'tadhir ilaikum. Liman tu'tu al-ja'izah tsaniyah? Nasiit, afwan. Nasiit. Nah, hadha labud bis-syaraka aidan. Hat hat. هذا لابد جائزة. نعم. لأنه قال هات هات, هات جائزة. هذا الجواب مشترك ولا يمكن حتى نجاوب مشترك. إيه لأن الأخ ما شاء الله قد قال اليوم الآخر. تفضل. والقبر أول منازل اليوم الآخر. Ya, kata beliau tadi al-akh menjawab kehidupan yang sempit di akhirat. Ada sisi kebenarannya. Kenapa? Karena alam barzah, alam kubur itu adalah awal seseorang menuju ke gerbang akhirat. Barakallahu fikum. Ish kunt turidana. Wasyartu tsani an yakuna muslima ala al-islam. Kemudian syarat yang kedua seseorang yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin adalah seorang muslim. Lam yadhkurillah fil ayah اشتراط كيف يكون أي كيف يأتي إلى السلطة. لم يذكر في الآية طريقة وصوله إلى السلطة. Dan tidak disebutkan di dalam ayat tersebut bagaimana metode sampainya dia ke kekuasaan tersebut, bagaimana cara dia meraih kekuasaan. لأن طريقة وصوله إلى السلطة لا يؤثر في الحكم. Karena metode sampainya seseorang kepada kepemimpinan, kekuasaan itu tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap hukum. Sawa'an kanat at-tariqah syar'iyyah am ghair syar'iyyah. Apakah metode yang digunakan untuk meraih kepemimpinan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak sejalan dengan syariat? Sawa'an ja'a bi tariq asy-syura wal ikhtiyar. Apakah metode kepemimpinan tersebut datang melalui musyawarah dan adanya pemilihan? Au jaa ila as-sulta wasala ila as-sulta an tariq wilayat 'ahd mimman kana qablah? Ataukah dia mendapatkan kekuasaan tersebut melalui jalur wasiat yang ditetapkan atau yang diwasiatkan dari penguasa sebelumnya? أو وصل إلى السلطة بقوته وغلبته قاتل حتى وأخذها. Atau dia mampu mencapai kedudukan sebagai pemimpin dan penguasa tersebut dengan cara at-taghallub, yaitu dia melakukan kudeta atau dia melakukan perlawanan sampai kemudian dia mampu menduduki kekuasaan tersebut. أو وضعه على الناس غيره يعني فرضه على الناس كان متغلبا أو وضعه غيره لقوله تأمر عليكم أو أمر عليكم عبد حبشي أو وضعه هو هذا المتغلب يعني هذا الحاكم وضعه واحد آخر. نعم بالقوة وضعه واحد آخر بالقوة. نعم نعم. Atau ada seorang yang kemudian menunjuk orang tertentu yang kemudian dialah yang akan menduduki kepemimpinan tersebut, di mana dia menetapkannya dengan kekuatan. Au bintikhab, au bi ayyi syai. Atau dengan cara pemilu atau dengan cara apa saja. Tariqatul wusul ila sultah la tu'assir fil hukum. Metode sampainya seseorang kepada kekuasaan dan kepemimpinan itu tidaklah memberi pengaruh kepada hukum untuk dia dianggap dan disahkan sebagai pemimpin. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة التي كتبها الأئمة في العقيدة كالإمام أحمد وغيره أن المتغلب ولي أمر إذا غلب الناس على السلطة بالقوة. Oleh karena itu, termasuk di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditulis dan ditetapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab aqidah mereka, bahwasanya seorang mutaghallib, seorang yang melakukan kudeta, yang melakukan perlawanan sampai kemudian dia mampu mencapai dan meraih kekuasaan tersebut, dia tetap disebut sebagai waliul amr. Fa'il islamu wal muknah at-tamakkun min al-hukm huma syarta sihhatil wilayah. Maka syarat yang pertama Islam, dia adalah seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah al-muknah at-tamakkun, dia memiliki kemampuan yang bersifat permanen ya, untuk menduduki kekuasaan tersebut. Maka ini adalah merupakan dua syarat seseorang disahkan dan dianggap sah sebagai pemimpin dan penguasa. Wa qad dalla ala anna hadha hadaini huma syarta as-sihha al-ayah wal ahadith mithlu qawlihi qawli Ubadah bin Shamit fil muttafaq alayh بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا إذن كان يأخذ البيع على هذا الأمر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا ما قال معصية ولا بدعة ولا ظلما ثم اشترط في الكفر فقال كفرا بواحا أي ليس فيه اختلاف ولا تأويل عندكم فيه من الله برهان كفر بواح واضح لا يختلف فيه اثنان. Dan yang telah menunjukkan adanya dua persyaratan ini yang telah kita sebutkan tadi, ayat, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Bayya'na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah." Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengambil baiat kepada para sahabatnya untuk perkara ini. Perkara apa itu? 'Ala as-sam'i wat ta'ah. Untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, fil mansyati wal makrah, apakah dalam kondisi semangat atau dalam keadaan terpaksa, fil yusri wal usr, apakah dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit, wa ala atharatin alaina, dan bahkan dalam kondisi ketika penguasa itu lebih memprioritaskan hak-hak mereka daripada hak-hak rakyatnya, dan kita tidak diperbolehkan untuk melepaskan ketaatan dari mereka kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang jelas. Perhatikan di dalam hadis ini, kecuali apabila kalian melihat kekafiran, bukan sekedar maksiat, bukan sekedar perbuatan bid'ah, bukan sekedar perbuatan kezaliman, namun disyaratkan oleh Nabi kekafiran. Kekafiran yang mana? Kufran bawahan, yaitu kekafiran yang sangat jelas, yang transparan, yang kalian memiliki bukti dan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-kufrul bawah, kekafiran yang jelas, yaitu kekafiran yang dipastikan itu kekafiran yang tidak ada dua dari kalangan para ulama yang berselisih tentang perkara itu adalah merupakan kekafiran. فدل على أنه حتى لو صدر منه كفر فيه خلاف بين أهل العلم أو له فيه تأويل فلا تجوز منازعته. Maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa apabila pada penguasa muncul darinya satu perbuatan kekafiran, namun kekafiran ini dipersisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan kafir, ada pula yang tidak, atau dia melakukan kekafiran namun dibangun di atas adanya syubhat, penakwilan, maka selama bukan dalam bentuk al-kufrul bawah, tidak boleh melepaskan ketaatan terhadapnya. Famukhalafatuhu huwa لِلشَّرِيعَةِ لَا تُسْقِطُ حَقَّهُ الشَّرْعِي. Maka seorang pemimpin dan penguasa, tatkala dia menyelisihi syariat, maka perkara ini tidak menggugurkan hak yang syar'i, yaitu dia sebagai seorang pemimpin. فَالدِّين بِالْإِتِّبَاعِ لَيْسَ بِالْعَقَلِ وَالرَّأِي وَلَا الْعَاطِفَةِ. Maka agama ini dibangun di atas prinsip ittiba', mengikuti syariat, bukan dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas pandangan, dan bukan dibangun di atas perasaan. سَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا. Saya akan memberi contoh kepada kalian. أَبٌ عِنْدَهُ وَلَدَانِ. Seorang ayah memiliki dua orang anak. أَحَدُهُمَا بَارٌ بِهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Salah satu dari keduanya ini orangnya baik, saleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. والثاني عاق فاسد مرتكب للكبيرة والكبائر في حق والديه. Sementara anak yang kedua ini durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dia senantiasa melakukan dosa-dosa besar terhadap orang tuanya. يبغضه أبوه وأمه. Sehingga menyebabkan ayah dan ibunya membencinya. وَنَحْنُ نُبْغِضُهُ مَعَهُمَا لِفَسَادِهِ وَفِسْقِهِ وَفُجُورِهِ. Dan kami juga membenci anak yang seperti ini karena rusaknya dia dan karena perbuatan kefajiran yang dia lakukan, seperti halnya kedua orang tuanya membencinya. وَهُوَ مُتَوَعَّدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْعَذَابِ. Dan anak yang seperti ini itu mendapatkan ancaman siksaan dalam kehidupan hari kiamat. وَبِلَعْنَةِ اللَّهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. Dan dia juga mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. وَبِسَخَطِ اللَّهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. Dan dia juga mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tuanya. مَاتَ الْوَالِدِ هَذَا الْأَبْ. Maka ayahnya ini meninggal. سَيَأْخُذُ الْوَلَدَانِ نَصِيبَهُمَا مِنَ الْمِيرَاثِ. Sehingga kedua anak ini akan mengambil bahagian warisan dari ayahnya tersebut. هَلْ سَنَحْرِمُ الْعَاقِ وَنُعْطِي الْبَارِ. Apakah kemudian kita mencegah orang yang durhaka kepada orang tuanya ini dari warisan, lalu kita memberikan harta warisan itu kepada yang saleh? إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ فَقَدْ حَكَّمْنَا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Apabila kita melakukan hal itu, berarti kita telah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Allahu sayuhasibuh wa yu'aqibuh wa yas'aluh. Man? Al-walid? Al-aq. Al-aq, iya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab dia dan akan menghukum atas kedurhakan yang dia lakukan. Lakin nahnu al-wajib al-syar'i an ya'khudha al-mal wal-mirath. Akan tetapi kita, ya ini maksudnya anak-anak yang durhaka ini, kewajiban dalam hukum syariah dia tetap mengambil harta warisan itu. لا يستطيع الأب الساخط المتألم الذي قد أودي ولا غيره أن يمنعه حقه الشرعي. Maka tidak mampu ayahnya yang telah tersakiti akibat kedurhakaan oleh anak yang dilakukan tersebut, demikian pula selainnya, untuk mencegah anak ini dari mendapatkan warisan. Fahimtum hadzal mithala jayyidan? Kalian sudah memahami contoh ini dengan baik? Hakadha hadyu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'amul ma'a wulati amri al-muslimin. Maka demikian pula bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal menyikapi pemerintah kaum muslimin. Wa ahadithuhu alaihi salatu wassalam قد جاءت مشتملة على الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. Dan hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketaatan kepada penguasa itu dibangun di atas berita-berita yang jujur dan di atas hukum-hukum yang adil. فمن أخباره الصادقة إخباره بقوله إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها أي من الولاة. Dan termasuk di antara berita yang jujur, yang benar, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya setelah kematianku kalian akan melihat pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mereka lebih memprioritaskan, lebih mementingkan hak-hak mereka, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang mungkar yang mereka lakukan. Al-atharah al-uthrah al-isti'thar yasta'thirun bil amwal wa bil manasib wal wilayat. Yang dimaksud dengan atharah atau uthrah yaitu mereka penguasa yang lebih memprioritaskan, mereka lebih mengutamakan harta-harta untuk mereka miliki, demikian pula jabatan-jabatan untuk mereka raih. Wa fi hadha hirmanun lirra'iyyati min huquqihim wa 'adamu 'adlin fil wilayat. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa mereka itu mencegah apa yang menjadi hak-hak rakyat tersebut, dan mereka senantiasa menguasai, memiliki apa yang menjadi hak mereka. Wa umuran tunkirunaha ay mukhalafat lid-din. Dan demikian pula yang dimaksud dalam hadis Nabi, perkara-perkara yang kalian ingkari, yaitu yang datang dari penguasa, dari perkara-perkara yang menyelisihi agama. Min al-ma'asi wal-bid'ah wa ghairi dhalik. Nah. Dari perbuatan kemaksiatan dan bid'ah dan yang lainnya. Hadha khabarun sadiq. Ini adalah berita yang benar. La nashukku fi. Kita tidak meragukannya. Wa la nahtaj ila an na'rif al-akhbar min al-jara'id wal-mawaqi' wal-idha'at. Sehingga kita tidak butuh untuk mengetahuinya dari berbagai macam berita-berita, dari situs-situs internet, dari koran-koran dan yang lainnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam annahu sayati min ba'dihi umara qala fi sifatihim yahduna bighairi hadyin wa yastannun bighairi sunnatin ta'rifu minhum wa tunkir asya yuwafiquna asy-syar' wa asya yukhalifun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah memberitakan kepada kita, di mana beliau mengatakan bahwa akan muncul penguasa-penguasa di masa mendatang yang mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku, dan mereka berjalan di atas sunnah yang bukan sunnahku. Engkau mengenal mereka, akan tetapi engkau mengingkari apa yang mereka perbuat. Hadza khabaruhu shadiq. Ini adalah berita Nabi yang benar. Fama hukmuhu al-'adil amruh. Lalu apa hukumnya, hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum Nabi itu adalah merupakan hukum yang adil. Alladhi fihi al-hikmatu wal-'adlu war-rahmah. Yang mana hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya terdapat keadilan, di dalamnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan dan rahmat. Qal isbiru. Maka Nabi mengatakan sabarlah kalian. Ila mata? Fa ajab hatta talqawni ila al-hawd. Isbiru hatta talqawni ila al-hawd. Sabar kalian. Sampai kapan kita bersabar? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kalian hingga kalian bertemu aku di telagaku pada hari kiamat. Idzan hadza dalilun ala wujubi as-sabri wa ta'akkudihi ila al-mamat. Maka ini adalah merupakan dalil yang mewajibkan kita untuk bersabar, dan kesabaran itu sampai kita mati. Lam yaqul isbiru hatta takuna lakum quwwah fakhruju alayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada kita sabarlah kalian hingga kalian memiliki kekuatan lalu kalian melakukan pemberontakan kepadanya. Lam yaqul isbiru hatta takun lakum al-aghlabiyyah fata'ziluna. Dan Nabi juga tidak mengatakan sabar kalian hingga kalian menjadi mayoritas sehingga kalian mampu menyingkirkan dan melengsarkannya dia dari kepemimpinan. Lam yaqul isbiru 50 100 sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengatakan sabar kalian selama 50 tahun atau 100 tahun. Qata'a at-tama' an talabi as-sulta fa qala isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus adanya keinginan keras untuk meraih kekuasaan, di mana Nabi mengatakan sabar kalian hingga kalian menemui aku di telagaku yaitu hari kiamat. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا لمصلحة الخلق في الدنيا والآخرة. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini karena terwujudnya kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat. Laisa amruhu iqraran li dhulmil ibadi aw fisqihim aw fujurihim min al hukam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan merupakan bentuk persetujuan Nabi terhadap kezaliman dan kezaliman atau keburukan yang dilakukan oleh para penguasa kepada rakyatnya. Aw kama yaqul ba'd ahli al-bid' yadhum ahli as-sunnah antum taqifuna ma'a adh-dhalim dhidda al-madhlumin min asy-syu'ub. Atau seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang di mana mereka menuduh ahlus sunnah, kata mereka, kalian kok bersikap sejalan dengan orang yang zalim untuk menyikapi atau melawan orang-orang yang terzalimi. A'udzu billahi. Hal Rasulullah bihadhihi al-ahadith al-amira bis-sabr yaqif ma'a adh-dhalim dhidda al-madhlum? A'udzu billah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebutkannya di dalam hadis-hadis ini, apakah beliau menyetujui atau berjalan bersama dengan penguasa yang zalim untuk melawan orang-orang yang terzalimi? Hal yashukku haula fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi turuqil khair fa ya'mur biha wa turuqish syarr fa yuhadzir minha? Apakah orang-orang yang seperti ini masih ragu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa memerintahkan kepada jalan-jalan kebaikan dan melarang dari jalan-jalan keburukan? Wa huwa ma min syai' ma min khairin illa wa qad dallana alayh wa ma min syarrin illa wa qad hadzarana minhu. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi telah menunjukkan hal itu kepada kita, dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya. Hal yashukkuna fi syafaqatihi 'ala al-umma wa nushhihi laha? Apakah mereka masih ragu tentang bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dan sikap Nabi yang senantiasa berupaya untuk menasihati umatnya? Famalahum yu'riduna 'an hadhihi al-ahadith wal awamir an-nabawiyyah? Lalu mengapa mereka berpaling dari hadis-hadis dan perintah-perintah Nabi ini? Wa minha wa bihi akhtim qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibn Abbas al-muttafaq 'alaihi, man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir. Dan di antara dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk bersabar, dan dengan hadis ini saya jadikan sebagai penutup, yaitu hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Dan jangan dia melepaskan ketaatan padanya. Fa innahu man faraqa al-jama'ah ay al-amir kama jaa fi riwayat Muslim, ma innahu man faraqa as-sultan. Karena sesungguhnya barang siapa yang melepaskan dirinya dari jamaah, dan disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim, barang siapa yang melepaskan diri dari penguasanya, qida shibrin fa mata mata mitatan jahiliyah. Walaupun sejengkal, lalu kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala falyasbir. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sabarlah dia. Lam yaqul falyatadhahar. Nabi tidak mengatakan hendaknya mereka melakukan demonstrasi. Wala falyudrib aw ya'tasim. Dan Nabi juga tidak mengatakan maka hendaknya mereka melakukan sikap-sikap pemogokan. Au yakhthub au yaktub ridda wali amrihi wa hukumatih. Yaktub. Yaktub. Au yakhthub. Atau dia menulis atau dia berkhutbah di hadapan khalayak yang mengkritisi pemerintah. Wa lam ya'mur bil 'isyan al madani alladhi da'a ilai Gandhi. Okay. Gandhi. Gandhi, Gandhi, Gandhi, Gandhi. Gandhi, Gandhi. Al-Hind. Aha. Gandhi. Gandhi. Walam ya'mur ish bil-isyan. Bil-isyan al-madani, disemma al-isyan. Ya. Dan dia tidak pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk melakukan sikap al-isyan al-madani, sikap sikap mogok atau melakukan penyelisihan, ya. Tidak ingin taat secara umum masyarakat seperti yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Gandhi. Walam ya'mur an Gandhi Hindi eh. Yang di India. Walam ya'mur bis-sa'i li'azlihi. Dan tidak pula Nabi memerintahkan untuk melengserkan pemimpin itu. Wa innama amarana ar-raufur rahim bina bis-sabr. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pengasih, yang penyayang kepada kita, beliau memerintahkan kita untuk bersabar. Fa idza ikhtalafna ma'a wulati amrina wa hukamina narji' ila al-kitab wa sunnah. Apabila kita berselisih dalam menyikapi penguasa dan pemerintah kita, maka hendaknya kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hadha huwa hukmul kitab was-sunnah qad sami'tumuh. Dan inilah hukum yang terdapat dalam Al-Kitab was-Sunnah dan kalian telah mendengarkannya. Falam ya'murna an nahtakim ila asy-syari' wasy-sya'b. Maka kita tidak diperintahkan untuk berhukum ke jalan, demikian pula kepada rakyat. Walam ya'murna an nahtakim ila majalis niyabiyyah aw barlamaniyah. Dan kita juga tidak diperintahkan untuk berhukum kepada parlemen-parlemen. Amarana idza ikhtalafna ma'a hukamina wa hukumatina an nahtakim ila al-kitab was-sunnah walhamdulillah wajadna hukm al-kitab was-sunnah wadihan 'adlan rahmatan wa baraka 'alan nas. Dan demikian pula kita diperintahkan di dalam menyikapi penguasa-penguasa dan aturan-aturan pemerintah kita untuk mengembalikan hal itu kepada Al-Kitab dan As-Sunnah, dan kita telah mendapati hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah begitu jelas sehingga kita tidak lagi membutuhkan ada hukum-hukum yang lainnya. Fahuma syai'an khabaruhu fasaddaqna bima sayakunu ba'dah wa amruhu fa'ata'na. Maka dalam Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara. Yang pertama adalah beritanya, berita yang jujur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah mengatakan itu adalah berita yang benar, itu adalah berita yang jujur. Dan yang kedua adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, maka kita senantiasa menaatinya. Falhamdulillahilladzi waffaqana lidzalika wa nas'aluhu tsabata alaihi hatta nalqa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala haudih. Maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi taufik kepada kita kepada bimbingan tersebut, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberi kekokohan kepada kita untuk selalu berada di atasnya hingga kita mati dan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Natruk lakum fatrat istiraha wa isti'dad li salat al-maghrib wa tajdid al-nashat. Dan kami beri kesempatan kepada kalian untuk beristirahat dan bersiap-siap untuk salat maghrib dan mengembalikan semangat. Setelah maghrib kita akan melanjutkan. Wabada al-maghrib insya'Allah shuddul hizam hatta yatim al-iqla' fil rihlah. Maka setelah maghrib insya'Allah ta'ala diharapkan bagi kalian untuk mengencangkan ikat-ikat pinggang sabuk kalian agar kemudian kita bisa kembali melanjutkan penerbangan ini. Assalamualaikum. جزاك الله خير تعبتك لا لا الحمد لله جزاك الله خير